bikin kesal. Masa? Ulala. Karena ia sangatlah jahil. Tidak. Iya. Tidak. Dekatku bertengkar, jauhku merindu. Ia bernama Neona. Aku punya kakak pertama. Ulala. Ulala. Cantik seperti bidadari. Ulala. Ulala. Aku ikut. Ia tak mau. Lala, lala. Dekat aku gemas, jauhku merindu. Namanya kakak Naura. Tapi walaupun begitu, sayangku padamu sepenuh hati. Cintailah saudaramu. Sayangku selalu sepanjang waktu. Di sini.